Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Kita masuk di bab yang ke-9. Bab salati tatawwu'i. Kemarin sudah ya kita sampaikan beberapa sholat tatawu. Ada tatawu mutlak, ada tatawu muqayyad. Muqayyad bifardin, yang terkait dengan sholat fardu, ini rawatib, ini yang akan kita bahas. Ada muqayyad bisabab, yang terkait dengan sebab tahiyatul masjid, salatul khusuf, dan yang lainnya. Ada tatawu muqayyad bil waqt, yang terkait dengan waktu, salatul witir, salatul duha. Nah, sekarang kita masuk di hadis 280. Baik. Nah, yo tarik. Assalamualaikum. Habis. Baik. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. An Rabi'a bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dari Rabi'ah, Rabi'ah bin Malik, An Aslami radhiyallahu anhu. Di sini Rabi'ah bin Ka'ab, ya. Naam. Ini di antara yang biasa berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin membalas kebaikan dari Rabi'ah yang biasa membantu beliau, yang biasa berkhidmat, naam. Dan terkadang Rabi'ah ini bermalam dalam rangka berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambilkan air wudu untuk beliau. Maka Rasulullah ingin membalas kebaikannya, sal, mintalah. Faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta kepadamu untuk bisa menemani Anda di dalam surga. Selama di dunia senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rabi'ah pengin nanti di akhirat pun akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala awa ghaira dhalika. Kata Rasulullah, apa tidak selain itu? Ini permintaan berat, karena perkara surga itu mutlak di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa seorang makhluk pun bisa intervensi masalah ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang berhak untuk menentukan fulan min ahli jannah, fulan min ahli nar, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rabi'ah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa menemani beliau di dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik, beliau menawarkan yang lainnya. Awa ghaira dhalika. Apa tidak ada yang lainnya? Nah, ini permintaan berat. Ini permintaan besar. Tidak mampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankannya. 6. Kata Rabi'ah, wa dzat, yaitu yang aku minta. Maka beliau pun menjawab, a inni ala nafsika fa inni, maka tolonglah aku. Ala nafsika, untuk dirimu, bikasrati sujud, dengan banyak-banyak bersujud, dengan banyak-banyak menjalankan sholat-sholat sunnah. Rawahu Muslim. 6. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membantu Rabi'ah, bukan membantu dimasukkan surga, tapi membantu untuk berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, meminta agar Rabi'ah ini bisa menemani di dalam surga. Permintaan besar ini, selain dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun meminta kepada Rabi'ah untuk menjalankan asbab, sebab-sebab yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Di antaranya banyak menjalankan sholat. Banyak menjalankan sholat. Naam. Ikhwani fi din azani wa a'azzakumullah. Baik. Maka dari hadis ini bisa kita ambil faedah, di antaranya karaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa husnul khuluqi. Yang pertama, kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bagusnya akhlak beliau. Nah, menunjukkan kedermawanan beliau dari sisi beliau menawarkan untuk Rabi'ah minta kepada beliau. Sal, mintalah, mintalah kepadaku. Dia menunjukkan bagusnya akhlak beliau, karena beliau senantiasa akan membalas kebaikan orang yang diberikan kepada beliau. Man sona ilaikum ma'rufan fakafi'u. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang ada orang yang berbuat baik ya, kepada kalian, maka balaslah perbuatan baik itu. Jika ada orang-orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Dan ini yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rabi'ah senantiasa berkhidmat kepada beliau, beliau ingin membalas kebaikan Rabi'ah, nam diminta untuk meminta apapun kepada Rasulullah SAW. Ternyata apa yang diminta oleh Rabi'ah ini perkara yang luar biasa besarnya, meminta untuk menemani Rasulullah SAW fil jannah. Bukan meminta perkara-perkara dunia yang itu mungkin akan habis di dunia, tapi minta perkara yang besar, minta perkara yang setiap muslim pasti menginginkannya, yakni menemani Rasulullah SAW fil jannah. Dan ini menunjukkan kepada kita ulu himmatir Rabi'ah bin Malik, ulu himmah, tingginya cita-cita Rabi'ah bin Malik. Cita-citanya akhirat, bukan sebatas dunia. Ketika diberikan kesempatan untuk meminta kepada Rasulullah SAW, dimanfaatkan dengan meminta perkara yang paling besar, meminta perkara yang paling diinginkan dan diharapkan oleh setiap muslim, yakni menemani Rasulullah SAW fil jannah. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azzakumullah. Naam, menunjukkan tingginya cita-cita baik Rabi'ah bin Malik. Kemudian juga di dalam hadis ini bisa kita ambil faedah fadlu kasratis shalah, keutamaan memperbanyak sholat, keutamaan memperbanyak sholat, dan itu sebab yang bisa membantu seorang masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW di sini menyebutkan fa'inni, maka tolonglah aku, bantulah aku, naam, ala nafsika, untuk dirimu agar kamu bisa masuk surga, bekas roti sujud, dengan banyak-banyak menjalankan sholat. Naam. Kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sujud adalah afdhalu hayatish shalah. Sujud itu sebaik-baik na'am gerakan sholat. Karena Rasulullah SAW beliau menyebutkan sholat dengan lafaz sujud, bikasrati sujud, dengan banyak-banyak sholat, bukan hanya sekedar sujud. Ini maknanya dengan memperbanyak sholat, ya, sholat-sholat sunnah. Naam, sudah kita bahas dalam sujud sahwi. Baik. Ketika ada kekurangan, ketika ada kelebihan, ketika ada keraguan-keraguan, diganti dengan sujud sahwi. Bukan Yang lainnya bukan rukuk, bukan iktidal, bukan berdiri, tapi dengan sujud sahwi, menunjukkan hayatus sujud. Ya. Itu hayah yang paling afdal di dalam sholat. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan akrabu ma yakunul abdu min rabbih. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, wahuwa sajidun, ketika seorang hamba itu dalam keadaan sujud. Nah, ketika dalam keadaan sujud. Baik. Dan para ulama ikhtilaf, ya, mana sholat yang utama itu yang bagaimana? Apakah nam tulul qiyam, panjang berdirinya, baik, atau kemudian sujud, ya, kondisi yang paling afdol. Nah, baik, ini para ulama ikhtilaf. Nah, sebagian ada menyatakan sujud, sebagian ada yang berpendapat yang lainnya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan al-qiyam, berdiri itu afdol, berdiri itu lebih utama, min nahiyati dzikril masrufi, dari sisi zikir yang disyariatkan. Berdiri itu lebih utama dibandingkan sujud dari sisi zikir yang dibaca. Ketika berdiri itu seorang membaca Al-Quran, tilawatul Quran, membaca suratul Fatihah dan yang lainnya. Naam. Dan sujud itu lebih utama dibandingkan berdiri dari sisi khudu'ul abdi li rabbih. Dari sisi khudu'nya, tunduknya seorang hamba kepada Rabbnya. Dari sisi dekatnya hamba kepada Rabbnya, itu lebih afdal sujud. Ini pendapat yang tengah-tengah. Ya. Ada menyatakan sujud lebih utama, ada menyatakan berdiri yang lebih utama. Syekhul Islam menyebutkan dua-duanya. Nah, dari sisi bacaannya, maka berdiri lebih utama dibandingkan sujud. Dari sisi kedekatan hamba kepada Rabbnya, sujud lebih utama dibandingkan berdiri. Ya. Ini pendapat yang wasat, pendapat yang tengah-tengah, pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga kedua-duanya sama-sama memiliki keutamaan yang masing-masingnya. Sehingga karena sama-sama memiliki keutamaan, maka sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu rukun ke rukun berikutnya itu hampir sama panjangnya. Berdirinya, dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, nah, itu hampir sama panjangnya. Nah, ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini menunjukkan kepada kita jawazu talabat doa minal ghair, bolehnya meminta doa kepada orang lain, bolehnya meminta doa kepada orang lain. Nah, di sini Rabi'ah meminta kepada Rasulullah agar didoakan nantinya menyertai dan menemani Rasulullah SAW fil jannah. Minta didoakan, ini Rabi'ah minta didoakan, bukan minta dimasukkan surga, minta didoakan. Ini menunjukkan bolehnya seorang itu minta doa kepada orang lain, kepada orang-orang soleh. Nah, juga diantaranya ketika Umar bin Khattab meminta kepada Uwais Al-Qarani. Naam. Seseorang yang dikenal sangat berbuat baik kepada ibunya. Baik. Juga dari hadis ini bisa kita ambil faedah jawazut tawassul ilallah bidu'ais sholihin. Jawazut tawassul ilallah, bolehnya bertawassul kepada Allah dengan doanya orang-orang soleh. Minta didoakan naam oleh orang soleh. Baik. Minta didoakan orang soleh boleh. Ya. Terutama untuk maslahatul ammah. Maslahah yang menyangkut orang banyak, bukan hanya pribadi dia. Bukan hanya kepentingan dia, tapi untuk orang banyak. Baik. Sehingga selain dia minta doa kepada orang soleh, dia tidak lupa untuk menjalankan sebab. Fi'lul asbab, ya. Menjalankan sebab. Baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan fa inni ala nafsika bi kasrati sujud, maka tolonglah aku atas dirimu dengan banyak sujud. Ini menunjukkan ketika seorang itu minta doa kepada orang soleh, dia tetap menjalankan asbab. Dia tetap menjalankan sebab-sebab yang membuat apa yang dia inginkan itu berhasil. Bukan digantungkan kepada doanya orang soleh, kemudian dia tidak mau berdoa, dia tidak mau berusaha. Tapi dia berupaya, dia berusaha dibantu dengan doanya orang soleh. Nah, dari dua sisi. Baik. Kemudian juga dari hadis ini, faedah keberapa ini? 7. Dari hadis ini menunjukkan kepada kita al-amalun soleh, amalan soleh yang dikerjakan seorang hamba, amalan soleh yang dijalankan seorang hamba itu berbuah baik kepada dirinya, itu kebaikan untuk dirinya. Ketika seorang hamba itu berbuat amalan soleh, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya. Ketika seorang hamba itu berbuat amalan soleh, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya. Di sini Rasulullah menyebutkan fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Tolonglah aku untuk dirimu. Untuk dirimu dengan banyak sujud. Sehingga ketika seorang beramal soleh, menjalankan berbagai macam ibadah, itu kebaikan untuk pribadinya, bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tapi untuk pribadi dia. Nah, ini ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Itu berapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Sehingga di sini mu'alif rahimahullah membawakan hadis ini untuk menunjukkan, untuk memberikan terhib agar kita banyak-banyak menjalankan sholat-sholat sunnah. Tidak mencukupkan dengan sholat-sholat yang wajib, tapi juga berupaya untuk menjalankan sholat-sholat sunnah. Upaya kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Naam. Baik, Ustaz. Hadis berikutnya yang kitabnya lengkap. Monggo. Fotokopiannya habis. Thank you. Baik. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal hafidtu minan nabihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asrokaat. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam asrokaat, 10 rakaat dalam sehari semalam. Salat rawatib tatawu yang muqayyad bil fardhi. Tatawu yang terkait dengan salat fardu. Tatawu yang mengiringi salat fardu, salat rawatib. Rakaataini qabla dhuhri. 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rakaataini ba'daha. Dan 2 rakaat setelahnya, setelah salat zuhur, ba'diyadh zuhur. 2 rakaat qabliyadh zuhur, 2 rakaat ba'diyadh zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Wa rakaataini ba'dal isya fi baitihi. Dan 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa rakaataini qabla subhi. Dan 2 rakaat sebelum subuh. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lahuma. Dan dari riwayat muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, wa rakaataini ba'dal jum'ah fi baitih. Dan 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Wali Muslim, dan riwayatnya Imam Muslim, kana idza tala'al fajru, jika terbit fajar, la yusalli illa rakaataini khafifatain. Beliau tidak salat kecuali hanya 2 rakaat yang ringan. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Di hadisnya Ibnu Umar, di sini beliau menjelaskan salat rawatib yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat yang mengiringi salat fardu, salat rawatib. Salat rawatib itu ada waktunya. Kapan waktunya? Ketika sudah masuk waktu salat fardu, itu waktunya. Qabla dhuhru, qabla dhuhur, itu waktunya setelah masuk salat dhuhur. Nah, sebelum mengerjakan salat fardunya, dijalankan salat sunnahnya. Kapan waktunya salat ba'diyah? Salat ba'diyah itu waktunya setelah dikerjakan sholat fardu sampai nanti keluar waktu sholatnya, sampai nanti masuk ke waktu berikutnya, itu waktunya. Sehingga waktu untuk ba'diyah itu panjang, sampai masuk waktu sholat berikutnya, itu waktu sholat ba'diyah. Itu waktu sholat ba'diyah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di sini Ibnu Umar beliau menjelaskan apa yang beliau hafal, ya. Apa yang beliau hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat sehari semalam. 6, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Ya. Baik, 2 rakaat setelah maghrib, ini dikerjakan di rumahnya. Kemudian 2 rakaat ba'dal isya dikerjakan di rumah. 2 rakaat taib sebelum subuh. Nah, ini salat-salat rawatib, ya, yang dijalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sepengetahuan Ibnu Umar. Ya. Sepengetahuan Ibnu Umar. Naam. Dan disebutkan di sini di mana beliau menjalankannya, fi baitih, di rumahnya. Dan ini yang paling afdal. Ya. Yang paling afdal menjalankan salat-salat itu di rumah ilal maktubah. Kecuali salat fardu. Tapi tentunya Sahib, terkadang seseorang itu rumahnya jauh. Ketika dia nanti sholat di rumah, dia terkadang wis saras-sarasan untuk sholat di rumah. Baik, maka silakan sholat di masjid. Nah, daripada kemudian dia nanti di rumah enggak sholat sunnah. Tapi ketika dia bisa sholat sunnah di rumah, itu lebih afdol. Nah, sebagai untuk menjadikan rumah itu barokah. Nah, dia jadikan tempat sholat sunnah di situ. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk membuat ruangan khusus untuk sholat di rumah, ya, musalla di rumah. Nah, dan juga upaya untuk mengajari anak-anak kita yang masih kecil yang belum layak untuk diajak ke masjid, bisa melihat dan menirukan gerakan-gerakan sholat. Nah, ini keutamaan sholat sunnah di rumah. Baik, ini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Nah, ini keutamaan menjalankan sholat sunnah. Baik, dari sini ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau rutin untuk menjalankan sholat-sholat sunnah rawatib. Beliau rutin untuk menjalankan sholat-sholat sunnah rawatib. Dan nanti akan disebutkan riwayat beliau mengqadha sholat rawatib, sholat qabliyah yang belum sempat dijalankan. Diqadha setelah sholat fardu. Diqadha setelah sholat fardu. Nah, kemudian di hadis berikutnya waraqataini ba'dal jumu'ah fi baiti, dan dua rakaat setelah sholat jumu'ah di rumahnya. Ini menunjukkan sholat jumu'ah itu ada ba'diyah dan tidak ada qobliyah. Sholat jumu'ah itu adanya ba'diyah dan tidak ada qobliyah. Sebagian kaum muslimin mengerjakan qobliyah Jum'ah dikiaskan dengan sholat duhur. Dikiaskan dengan sholat duhur. Dan tidak ada qobliyah Jum'ah. Yang ada ba'diyah Jum'ah. Di sini disebutkan dua rakaat. Ya, nanti akan dibahas lebih lanjut. Sholat ba'diyah Jum'ah itu ada yang dua rakaat, ada yang empat rakaat. Ya. Ada sebagian berpendapat enam rakaat. Ada yang menyebutkan kalau di rumah itu dua rakaat, kalau di masjid itu empat rakaat. Ada yang menggabungkan enam rakaat. Itu ada pendapat, beberapa pendapat para ulama. Nah, nanti akan disebutkan dalam babnya. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Nah. Baik, dalam bab salatul Jumat, ya. Nanti akan disebutkan Rasulullah dari kaulnya, dari fiilnya, itu ada disebutkan dua rakaat ba'dal Jum'ah, ada disebutkan empat rakaat, ada yang disebutkan enam rakaat. Baik. Wali muslim kana idza tala'al fajru la yusalli illa raka'atain khafifatain. Ketika sudah terbit fajar, beliau tidak sholat kecuali hanya dua rakaat yang ringkas, yang ringan. Sehingga sholat sunnah fajar itu tidak panjang-panjang, pendek. Sampai-sampai Aisyah menyatakan, aku mengira Rasulullah itu tidak membaca suratul Fatihah, saking ringkasnya. Nah, sehingga tidak sunnah untuk memanjangkan sholat sunnah fajar. Beliau setelah terbit fajar hanya menjalankan dua rakaat sholat sunnah fajar. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah menjalankan sholat sunnah fajar di rumah, kemudian berangkat ke masjid dan ternyata belum iqamah, maka bisa sholat tahiyatul masjid. Ya. Bila sholat tahiyatul masjid. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dan di riwayat setelahnya akan disebutkan nantinya keutamaan sholat sunnah fajar. Baik, astagfir. Baik. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yada arba'an qabla dhuhri. Dari Aisha radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Tidak pernah meninggalkan salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya. Tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar sepengetahuan Ibnu Umar, Rasulullah qabla dhuhur itu hanya 2 rakaat. Nah, ini dari yang diketahui Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabla dhuhur. Wa raka'atain qabla al-ghadat, dan 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat subuh, ya. Rawahul Bukhari. Baik. 2 salat rawatib yang dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa dijalankan oleh beliau. 4 rakaat sebelum zuhur. Di situ waktunya dibuka pintu langit. Tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat salam, kemudian ditambah 2 rakaat salam. 6. Baik. Ini juga mestinya muadzin, ya, ini memberikan waktu dan melihat sholat-sholat qobliyah itu mana yang 2 rakaat, ya, mana yang 4 rakaat. Sehingga jika sholat fardu di situ qobliyahnya 4 rakaat, itu ahsannya dikasih ada kelonggaran waktu bagi jamaah untuk bisa menjalankan 4 rakaat. Nah, beda dengan yang memang sholat-sholat yang hanya ada 2 rakaat misalnya, ya, diberikan kesempatan untuk menjalankannya. Baik. Karena 4 rakaat ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, taib, adalah salat sunnah fajar. Ya. Salat sunnah fajar ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan safar, terlebih dalam keadaan mukim, ya, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan di situ dijelaskan di hadis berikutnya, wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat lam yakun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai' manafil asadda ta'ahudan. Tidak ada. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga dari salat-salat sunnah dibandingkan 2 rakaat salat sunnah fajar. Muttafaqun alaih. Ya. Ini yang sangat dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dalam keadaan safar, ketika seorang musafir itu mengqasar sholatnya, ketika seorang musafir dalam safarnya itu sholatnya diqasar, maka musafir tidak menjalankan sholat rawatib, tidak menjalankan qobliyah zuhur, tidak menjalankan ba'diyah zuhur, tidak menjalankan ba'diyal maghrib, tidak menjalankan ba'diyal isya, tapi tetap menjalankan sholat sunnah fajar. Maka ini sholat rawatib satu-satunya yang dijalankan dalam keadaan safar. Nah, karena keutamanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW sangat menjaganya. Nah, sehingga bisa diqadha bagi mereka-mereka yang luput sholat sunnah fajar ini selesai zikir. Selesai zikir ba'da sholat subuh. Diqadha dua rakaat. Atau menunggu sampai terbitnya matahari. Naam, diqadha sholat sunnah fajarnya. Baik, ini dijaga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah perjalanan, ya, pasukan Rasulullah itu ketiduran. Sehingga tidak terbangun kecuali matahari sudah terik, sudah panas. Maka Rasulullah mengajak berpindah dari tempat itu. Dikumandangkan azan, kemudian beliau dan para sahabat mengerjakan sholat sunnah fajar, baru kemudian mengerjakan sholat subuh. Ya, itu sudah keluar waktunya, sudah terbit matahari. Tapi ketika dikerjakan di luar waktunya, tetap sholat sunnah fajarnya dijalankan. Sholat sunnah fajar, baru kemudian dikerjakan sholat subuh. Ya, ini bentuk penjagaan Rasulullah SAW dari sholat sunnah fajar. Nah, baik. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, disebutkan wali muslim, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya. Dua rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik dibandingkan dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, besar keutamaannya, sehingga dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya masih lebih baik dua rakaat sholat sunnah fajar. Ini baru sholat sunnah. Nah, terus bagaimana dengan sholat-sholat yang fardu? Sehingga dunia itu sebagaimana namanya dani, dani rendah, ya, dia itu tidak ada apa-apanya dengan akhirat. Baik, ini ikhwan fi din azani wa a'azakumullah. Sehingga hadis ini menunjukkan kepada kita masru'iyatu muhafadah ala ratibatil fajri. Disyariatkan untuk merutinkan menjaga rawatib fajar. Nah, tidak meninggalkannya ketika safar, terlebih-lebih ketika mukim, ketika hadir, ketika tidak dalam keadaan safar. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah, keutamaan sholat sunnah fajar. Naam, istamir. Tatawuan. Thank you. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa an ummi habibah ummil mu'minin, dari Ummu Habibah Ummul Mukminin. Siapa kemarin namanya Ummu Habibah? Siapa? Ummu Habibah. Hah? Romlah bintu Abu Sufyan. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul man shalla isnatai asrata rak'atan, barang siapa yang salat 12 rakaat fi yaumihi wa lailatihi, sehari semalam, bunyalahu bihinna, akan dibangunkan untuknya dengannya baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Baitun itu maknanya qasrun, istana atau apa, villa. Akan dibangunkan villa, istana di dalam surga. Rawahu Muslim. Wa fi riwayatin tatawwu'an, yakni salat tatawwu, salat rawatib. Naam. Ini riwayatnya Ummu Habibah 12 rakaat. Riwayatnya Ibnu Umar 10 rakaat. Ini bedanya apa? Ini bedanya qobliyadh dhuhur di sini 4 rakaat. Riwayat Ibnu Umar 2 rakaat, itu bedanya. Naam. Ini keutamaan menjalankan salat-salat rawatib. Menjaga salat-salat rawatib, taib, maka akan dibangunkan kusrun fil jannah. Akan dibangunkan istana di dalam surga. 6. Sehingga hadis ini menunjukkan masru'iyatu al-mudawamah, disyariatkan untuk mudawamah, ya, merutinkan, jadi menjalankan sholat rawatib. 6. Menjalankan sholat rawatib. Walid Tirmidzi nahwuhu, dan dalam riwayatnya Tirmidzi yang semisalnya wazada arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri. Hadisnya sahih, ya. Bedanya zuhurnya, qabla zuhurnya 4 rakaat. Walil khamsa anha man hafadha ala arba'in qabla dhuhri, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, ini ada tambahan ba'da zuhur 4 rakaat, berarti 14 ba'da zuhur 4 rakaat, haramallahu ala nar, Allah haramkan neraka baginya. Nah, ba'da zuhur 4 rakaat, qabliyadh dhuhur 4 rakaat, ba'da dhuhur 4 rakaat. Naam, ini akan diharamkan neraka batasnya. Baik, hadisnya sahih, ya. Sehingga dari keseluruhan itu 14 rakaat. Baik, dari riwayat-riwayat yang telah kita baca dari hadis-hadis ini. Baik. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallah imra'an, Allah merahmati seorang hamba, shalla arba'an qabla al-'ashri, salat 4 rakaat. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Huzaimah wa shahahahu. Hadisnya hasan. Naam. Ternyata di sini ada sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Ini bukan sholat rawatib. Ya. Ini tidak termasuk sholat rawatib. Nah, arba'an qoblal asar. Baik. Di sini jika itu bukan rawatib, ya, dia tidak dijalankan rutin jika bukan rawatib. Nah, jadi qoblal asar itu bukan rawatib, sehingga dia dijalankan ahyanan, kadang-kadang. Nah, kadang-kadang jalankan barokat dengan niatan qobliyah asar. Terkadang dia sholat 2 rakaat. Ya. Imma sholat tahiyatul masjid kalau dia baru datang. Nah, dan itu setelah azan. Naam. Terkadang dia jalankan 4 rakaat qoblal asr. Ini bukan termasuk sholat rawatib, ya. Sehingga yang bukan sholat rawatib, naam, itu tidak dijalankan rutin. Ya. Yang rutin dijalankan itu sholat-sholat rawatib yang disebutkan dari Ibnu Umar dan Ummu Habibah. Naam. 10 rakaat atau 12 rakaat atau 14 rakaat. Baik. Di antara yang bukan termasuk rawatib, ya, yang disebutkan hadis setelahnya, wa an Abdillah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Shallu qabla al-maghrib, shallu qabla al-maghrib." Salatlah sebelum maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Summa qala fil tsalitsah, kemudian beliau ucapkan yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau, ya. Karahiyatan ayat tahidan nazu sunnah, beliau khawatir nanti dijadikan sebagai sunnah kalau dirutinkan, ya. Rawahul Bukhari. Nah, jadi terkadang qoblal maghrib itu dijalankan bagi yang mau dengan niat memang qoblal maghrib, terkadang niatannya sholat tahiyatul masjid, ya. Karena bainal adzan wal iqamah itu ada 2 rakaat sholat, sholat mutlak, ya. Sholat-sholat yang di situ tidak ada qobliyahnya, sholat antara qobla isya, nah, itu tidak ada rawatibnya. Nah, bisa sholat taib antara adzan dan iqamah, 2 rakaat antara adzan dan iqamah. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa a'azakumullah. Wa fi riwayat Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'atain. Riwayat Ibnu Hibban bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum maghrib 2 rakaat. Hadisnya dhaifun syadz. Dari perbuatan Rasulullah hadisnya dhaif. 6. Wali Muslim an Anas, kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi. Kami salat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami, walam ya'murna walam yanhana. Beliau tidak memerintahkan kami dan beliau tidak melarang kami. Namroh Muslim, berarti menunjukkan boleh, silakan, yang mau sholat boleh, yang tidak sholat juga boleh. Nah, ini qoblal maghrib 2 rakaat. Baik. Ini ikhwan fil din azani wa azakumullah. Nah. Jadi Yang tidak disebutkan berarti Ibnu Umar dan juga Ummu Habibah, maka tidak termasuk sholat rawatib, sehingga dijalankannya ahyanan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.